Ada sebuah pesta di tepi pantai Kuta. Semalam sungguh berpesta dangdut, penari dangdut yang sangat kupuja kini hadir tepat di depan mata. Sungguh.